Hatta ya'ti amrullah, sampai datang urusan Allah dan mereka dalam kondisi seperti itu. Baik, demikian dalam masalah menentukan sikap kita mau ikut kelompok yang mana dari sekian banyak firqah-firqah itu. Kalau kita bergabung dengan Ahlussunnah, itu kebaikan untuk kita. Kalau kita tidak mau bergabung, itu tidak masalah. Bukan berarti dakwahnya akan mati, tidak. Fal mukhalif la yadurru ila nafsah. Orang yang menyelisihi tidak bermadarat kecuali memadaratkan diri sendiri. Kemudian untuk menentukan mana yang hak, mana yang batil, bagaimanakah ibrahnya? Walaysat al-imratu bil kasrah. Ibrahnya untuk menentukan ini al-haq, ini yang batil, bukan banyaknya. Bal al-imratu bil muwafaqatil haq. Ibrahnya mana itu hak? Ibrahnya itu kelompok yang benar, mana sesuai dengan al-haq. Dalam fitnah yang terakhir ini, ya ada seorang yang sudah belajar di Yaman. Kita lihat saja mana kelompok Ustaz Salman ikut yang mana. Banyak yang ikut yang mana. Oh, ternyata banyak ikut di sana. Ya sudah, kalau itu betul itu, ikut sana. Ukurannya benar atau tidak, itu bukan banyaknya orang. Berapa ribu yang ikut. Kalau itu banyak, sudah. Kita ikut yang situ. Masalah manhaj itu bukan masalah politik. Kalau politik, ya kita bergabung dengan yang mana yang benar, apa mana yang banyak, supaya kita terpilih. Itu kalau masalah politik. Tapi masalah manhaj, masalah mengikuti mana yang benar, mana kelompok yang benar, bukan masalah seperti itu. Kadang kita mendapatkan kelompok itu sedikit, tidak ada yang, tidak banyak jumlahnya, ya sudah. Karena ukuran kebenaran bukan banyaknya pengikut. Tetapi ukuran yang benar itu mana yang sesuai dengan al-haq. Walau lam yakun alaihi illa qillatun minan nas, meskipun yang mengikuti kelompok yang benar tersebut kecuali sedikit dari manusia. Hatta walau lam yakun fi ba'dil azman illa wahidun minan nas, meskipun di satu sebagian zaman tidak ada yang mengikuti kecuali sedikit saja. Fahuwa al-haqi wa huwa al-jama'ah. Kalau dia di atas kebenaran, maka di atas al-haq, maka ini kelompok yang dikatakan sebagai kelompok yang hak, kelompok yang benar, meskipun orangnya itu sedikit. Dan dahulu mungkin tahun 90-an, ya dakwah salafiyah sudah mulai kembali ke Indonesia. Awalnya sedikit-sedikit. Sedikit sekali. Ya alhamdulillah kita ini termasuk orang-orang yang pertama-tama menyambut datangnya dakwah salafiyah, termasuk bagian awal-awal. Walaupun sudah ada yang mendahului, termasuk kita ini awal-awal. Yang mungkin di sana baru segelintir orang, di sana masih sepi, enggak ada yang ikut, di sana masih sepi. Kita sudah awal-awal mengikuti. Dan itu kita bisa merasakan bagaimanakah sedikit sekali. Betapa sedikitnya Ahlussunnah itu. Bahkan mungkin kita di kampung ini asing. Di mana-mana serba asing. Tetapi dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman, semakin hari semakin berkembang dan semakin bertambah merebak di mana-mana. Sampai ya di Papua sana, sampai di Aceh. Kalau dahulu orang tahunya dakwah salafiyah itu cuma di Jawa saja. Orang Sunda yang Jawa Barat enggak mengatakan itu orang Jawa. Saya ini Sunda. Masya Allah ya, dakwah salafiyah di Jawa ini berkembang. Padahal mereka ini di Jawa Barat, enggak ngakui kalau dia orang Jawa. Saya ini orang Sunda, beda. Walaupun mungkin secara peta bagaimana, masih bagian Jawa. Itu hanya di Jawa saja. Kemudian sampai kemana-mana. Yang berdakwah itu sedikit, kemudian berkembang. Dan bertambah banyak. Kalau mungkin kita hidup di awal itu, mungkin kalau kita enggak melihat al-haq, maka enggak akan mengikuti. Kalau mungkin sekarang banyak ikut, ya mungkin itu nilainya berbeda. Kalau itu suatu saat itu pada waktu itu sedikit, kalian ikut, itu betul-betul berarti orangnya sungguh-sungguh. Kalau sekarang itu banyak kok ikut, itu mungkin masih ikutnya itu karena apa? Barangkali ini karena banyaknya, atau mungkin karena beda di awal-awal, jadi nilainya juga berbeda. Termasuk mungkin yang mondok juga nilainya berbeda. Kalau dahulu ya mondok, kok mondok salafi, maka rata-rata karena tadinya di lingkungan yang tidak mengenal seperti itu, sehingga keseriusan itu sungguh-sungguh, ini al-haq, ini benar, sehingga serius. Tapi lambat laun ya, karena mungkin sudah banyak orang tua kalian sudah mulai dakwah salafiyah, kalian sendiri juga enggak paham bahwa kalian ini mendapatkan orang tua, ya kalian ini enggak tahu bagaimana orang tua mendapatkan al-haq, yang dulunya berliku-liku ikut sana, ikut situ, keliru-keliru, ternyata dapatkan ini. Setelah punya anak, anaknya enggak paham, bapak ini liku-liku menghadapi atau mendapatkan al-haq ini. Langsung anaknya masukkan pondok, ini pondok yang benar. Sekarang anak sudah di posisi yang benar, tambah miring lagi, mengikuti yang berliku-liku, yang rusak lagi. Ya, ini kacau seperti ini. Orang tua yang dulunya ya mungkin di tempat-tempatnya ikhtilat, menjadi di pegawai-pegawai yang ikhtilat, sudah keluar, membebaskan dirinya dari mana seperti itu menuju ma'had yang jauh dari maksiat. Anaknya sekarang bagaimana? Pengen maksiat lagi. Ya, pengen mungkin sekolah lagi, ya mungkin pengen apa lagi, pengen ikhtilat lagi. Ini mengulang-ulang apa yang sudah salah. Ya, kalian harus paham ini. Karena sudah di atas al-haq, tinggal melanjutkan saja. Jangan remeng-remeng pengen yang salah lagi. Fala yalzam minal jama'ati al-kasrah. Tidak mengharuskan namanya jamaah itu harus banyak. Bal jama'atu man wafaqa al-haqqa wa wafaqa al-kitab wa sunnah. Namanya jamaah itu adalah yang sesuai dengan al-haq, sesuai dengan kitab dan sunnah. Walau kana alladhi alaihi qalil, meskipun yang bersamanya sedikit. Jadi ukuran jamaah, kata Nabi, siapakah yang benar itu wahai Nabi, dalam riwayat al-jamaah. Ya, kalau begitu jamaah itu banyak, enggak seperti itu. Jamaah itu adalah man wafaqal haq, siapa yang di atas al-haq namanya jamaah. Amma idza ijtama'a kasratun wa haqqun, kalau berkumpul banyak dan itu hak, maka alhamdulillah, hadza quwwah, ini kekuatan. Kalau sedikit itu sudah wajar. Sejak dahulu namanya yang benar itu selalu sedikit. Para anbiya juga demikian, pengikutnya sedikit. Bahkan ada nabi pengikutnya di bawah 10. Ada nabi pengikutnya kurang dari, ya kurang 10, ada yang cuman 2, ada yang cuman 1, ada yang bahkan tidak memiliki pengikut. Bukan berarti kalau begitu nabinya salah. Nabi tidak salah hak, tetapi pengikutnya sedikit. Dan demikian keadaan kebenaran itu sejak dahulu sedikit. Kalau banyak, alhamdulillah. Perhatikan ya, Akbar. Ini tangannya ngapain itu? Jangan toleh-toleh tangannya. Jangan damplangan di mejanya sendiri-sendiri. Amma idza khalafathu al-kasrah. Kalau ada yang menyelisih banyak, fa nahnu nanhazu mal haq walau lam yakun ma'ahu illa al-qalil. Kalau menyelisih banyak, sana menyelisih, sana menyelisih, kita bergabung dengan al-haq meskipun yang bersamanya itu sedikit. Mungkin ini kalau ma'ruf namanya salafiyah itu diselisih banyak orang. Kelompok ini menentang, kelompok itu menentang, Syiah menentang, ya, Sufiyah menentang, Khawarij menentang, banyak yang menentang dakwah salafiyah itu. Tetapi kita bergabung dengan al-haq, bukannya kita semakin, wah, kok menentang, tak kita lari saja supaya enggak ditentang. Tidak demikian. Kita bergabung dengan al-haq meskipun sedikit. Wa kama akhbara bi sallallahu alaihi wasallam husul tafarruq wal ikhtilaf qad waqa. Dan sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadinya perpecahan, perselisihan, dan itu sudah terjadi. Wa tatawwaru kullama ta'akhkhara az-zaman, dan semakin berkembang, semakin tahun semakin banyak pecahnya. Yatatawwaru atafarruq wal ikhtilaf ila an takuma sa'ah, dan akan terus berkembang perpecahan, perselisihan sampai nanti hari kiamat. Ini fungsinya apa? Inilah hikmah minallah subhanahu wa ta'ala. Liyabtaliya ibadahu. Kenapa kaum muslimin pecah-pecah? Ini sebagai ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Untuk menguji hamba-hambanya. Mana dari hamba-hambanya ini yang ikut yang hak, mana yang ikut yang batil. Yatamayyazu man kana yatlubul haq mimman yu'athiru al-hawa wal asabiyah. Untuk membedakan mana dari kelompok ini, dari manusia ini yang mencari al-haq, dan mana orang yang lebih mengedepankan hawa nafsu dan asabiyah. Umar. Sini. Taib, apa hikmahnya kok kaum muslimin terpecah-pecah? Naam. Zakaria. Baru saja saya selesai ngomong. Taufik. Sebagai ujian. Biar Allah ini, ya, untuk Allah mengetahui mana di antara kita ini yang serius mencari al-haq, mana yang main-main tidak serius, mana yang mencari al-haq, mana yang sebenarnya tidak ada hirah untuk mencari al-haq, apa hanya sekedar ikut-ikutan. Demikian itu hikmahnya kenapa demikian ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, umatnya terpecah menjadi 73 golongan. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku wa ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira dibiarkan mengucapkan amanna dan mereka tidak diuji? Sungguh kamu telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga benar-benar Allah mengetahui mana yang benar dan mana yang dusta. Wa qala subhanahu wa la yazaluna mukhtalifin, dan mereka ini senantiasa berselisih. Illa man rahimar rabbuk, kecuali rahmati Rabbmu. Walidzalika khalaqahum wa tamat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Yang demikian itu Allah ciptakan dan telah tetap kalimat Rabbmu, kami akan menuhi jahannam dari kalangan jin-jin manusia seluruhnya. Fahusulu hadza tafarruq, telah terjadi perselisihan. Wa hadza ikhtilaf, perpecahan, dan ini yaitu perselisihan. Ibtila'un minallahi subhanah, sebagai ujian dari Allah SWT. Wa illa fahuwa qadir subhanah ayya jama'ahum alal haq, dan sebenarnya Allah itu mampu kalau pengen menyatukan manusia di atas al-haq itu mampu. Tapi kenapa manusia itu berselisih? Walau sya'allahu lajama'ahum alal huda. Kalau Allah menghendaki, akan dijadikan mereka bersatu di atas al-huda, di atas petunjuk. Tapi kenapa berselisih? Apa hikmahnya? Apa rahasianya? Ini untuk menguji kalian, untuk menguji manusia. Mana yang sebenarnya mencari al-haq, mana sebenarnya cuman ikut-ikutan, mana yang sebenarnya serius, mana sebenarnya cuman main-main saja. Tayyib, demikian insyaallah cukup. Jadi kita ambil tadi, hendaknya kita dalam memilih kelompok ini tidak basa-basi, tidak ta'asub, tidak menggunakan hawa nafsu. Ini yang pertama. Kemudian untuk mengukur mana hak, mana batil, jangan dilihat kelompoknya banyak atau tidak. Selanjutnya, perpecahan, perselisihan telah terjadi, ini sebagai ujian, mana yang mencari al-haq, mana yang cuman ya main-main, tidak serius, atau bahkan mungkin dia ini mengedepankan hawa nafsunya. Taib Natafi, insyaAllah kita lanjutkan pertemuan besok hari.